Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Ameswara kemudian mengeluarkan keris pusaka yang tersimpan di balik bajunya. Pamor dan keris itu nampak berkilat-kilat di terpa cahaya rembulan. Semua orang-orang yang berada di tempat itu kaget. Pusaka ini benar-benar hebat, bukan? Tentunya di hati kalian sekarang telah tumbuh keinginan baru, yaitu ingin memiliki pusaka yang kugenggam ini. Bukankah begitu? Aku rasa pusaka ini mempunyai kehebatan yang luar biasa. Tapi sayang pusaka ini belum mempunyai nama. Baiklah, pusaka ini akan kuberi nama Kiai Kambang Ayun. Luar biasa, nama yang bagus sesuai dengan kehebatan yang tersimpan di dalam pusaka ini. Dan satu hal yang menggembirakan, orang aneh itu memberiku nama Sukma Suci. Berarti namaku sekarang adalah Kameswara Sukma Suci. Hebat bukan? Dan tentunya nama itu lebih menggetarkan daripada nama Sabalang. Keparat, rupanya kau pemuda yang beruntung. Tapi sayang, keberuntungan yang baru kau dapatkan ini akan lenyap dengan sia-sia. Karena kau sekarang telah berhadapan denganku. Apakah kau yakin bahwa kau dapat mengalahkan aku? Berdebah, jangan dulu merasa hebat karena kau telah meminum air suci itu. Kau masih bau kencur untuk berhadapan denganku, anak muda. Sekalipun aku masih bau kencur menurutmu, tetapi sekarang aku bukanlah lawan yang bisa kau kalahkan begitu saja, Sabalangit. Aku memang sudah mendengar kehebatanmu, tetapi menghadapi bukan berarti kau harus menang. Kau lihat keris ini. Apakah kulit tubuhmu pun kebal terhadap pusaka ini? Kurang ajar. Keris ini pamornya memang luar biasa. Bulu kuduku seolah-olah berdiri merasakan getarannya. Keris itu pun harus menjadi milikku. Ya, pusaka Raja Mataram itu harus menjadi milikku. Kenapa kau diam, Kiai Sabalangit? Apakah kau benar-benar takut menghadapiku karena aku memegang pusaka ini? Tokoh tua yang hebat hanya di mulut saja. Tutup mulutmu, bocah dungu. Baiklah, aku akan berusaha menahan amarahku. Tapi cepat kau serahkan keris pusaka itu. Rupanya kau masih mempunyai keinginan untuk memiliki pusaka ini juga, orang tua. Jangan terlampau banyak bicara. Cepat kau serahkan keris itu, anak muda. Benda pusaka itu harus menjadi milikku. Tunggu! Tidak bisa kau memiliki benda itu begitu saja, Sabalangi. Siapapun menginginkannya. Ya, aku pun menginginkan benda itu. Anak muda, sebaiknya kau berikan saja pusaka itu kepadaku. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya. Asal pusaka itu jadi milikku. Oh, bukan main. Sebuah tawaran yang menggiurkan. Tapi sayang, bagaimana mungkin pusaka ini bisa dimiliki kalian semua? Sementara pusaka ini cuma satu. Jangan ada yang coba-coba memiliki pusaka itu. Kalau kalian mau selamat, akulah Saba Langit, satu-satunya orang yang berhak memilikinya. Tidak bisa, Kiai Saba Langit. Untuk memiliki keris pusaka ini, harus ada satu cara, yaitu kalian semua harus bertanding. Siapa di antara kalian yang hebat, maka dialah yang berhak memiliki pusaka ini. Baik, aku setuju. Ya, aku pun setuju dengan caramu, anak muda. Belum selesai Kameswara menyelesaikan kata-katanya, Nyai Salindri sudah melesat berhadapan dengan Boja Pradata yang berdampingan dengan Trangkana, sementara Saba Langit hanya diam menunggu. Namun sejauh itu, tak ada seorang pendekar pun yang mau berhadapan dengannya. Begitu juga dengan Kuda Pandang. Sementara itu, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, Haryo Panumping, Ken Siwi, dan Mahesa Brancangan telah bersiap-siap bersama Ki Ageng Pesanggaran untuk melindungi Kameswara. Rupanya 6 pendekar yang secara diam-diam ingin melindungi Kameswara tak luput dari tatapan Kuda Pandang. Jangan dilanjutkan dulu. Rasanya darahku sudah tidak bisa ditahan lagi untuk membunuhnya dan meminum darahnya. Lakukanlah, Saba Langit. Kalau kau memang mampu melawanku. Darah Saba Langit jadi semakin mengkolak mendengar kata-kata Kameswara yang seolah-olah menganggapnya remeh. Kembali dia mundur ke belakang selangkah untuk mempersiapkan ajiannya. Tapi ketika dia akan bersiap-siap melakukan sesuatu, Ki Ageng Pesanggaran segera melangkah mendekati Kameswara. Sebentar, Saba Langit. Kanigara, apa yang ingin kau lakukan di situ? Apakah kau takut anakmu mengalami nasib yang buruk? Mundurlah, mundur. Sekarang anakmu bukan lagi pemuda yang bodoh. Bukankah kau tahu bahwa dia telah meminum air suci itu? Benar-benar memalukan kelakuanmu ini, Kanigara. Cukup, Kisanak. Kau tidak perlu tertawa dan mengejek ayahku terus. Sebaiknya tunjukkanlah siapa dirimu. Lagi pula apa untungnya menyembunyikan wajahmu di balik kain itu? Aku memang sengaja menyembunyikan wajahku di balik kain ini, anak muda. Kalau aku buka penutup ini, ayahmu pasti akan terkejut karena dia sudah tahu siapa aku. Ya, tapi baiklah, kalau kau memang ingin tahu. Nah, terimalah ini. Sekalipun kecepatan pisau itu sangat cepat, tetapi rupanya gerakan Kameswara pun tak kalah cepatnya. Hanya dalam beberapa gerakan saja, pisau itu dapat ditangkap oleh Kameswara. Bagus. Hebat sekali. Itulah tanda pengenalku. Barangkali dengan melihat pisau itu kau akan tahu siapa aku. Sebuah pisau yang cukup tajam. Dan gagang pisau ini berukir paruh burung Raja Wali. Tapi sayang, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kalau begitu, serahkan pisau itu pada ayahmu. Dia pasti mengenalnya. Kameswara segera menyerahkan pisau itu pada ayahnya yang berdiri tak jauh di belakangnya. Ki Ageng Pesanggaran kemudian meraih pisau yang berukir paruh burung Raja Wali itu. Ditatapnya pisau itu sesaat. Kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh pada pemilik pisau itu. Melihat dari pisau yang berukir kepala burung Raja Wali ini, bahwa kau adalah kuda pandang. Iya, aku memang kuda pandang. Tetapi sebelum aku menggunakan nama itu, aku mempunyai nama lain yang telah kau kenal, Kanigara. Siapa kau sebenarnya? Bicaralah secara jelas. Jangan membuatku penasaran. Aku tidak akan menjelaskannya secara langsung. Tetapi aku ingin membawa pikiranmu dulu pada peristiwa masa lalu. Wajahku sekarang telah rusak, Kanigara. Makanya aku malu menunjukkannya padamu, juga pada kau, anak muda. Tetapi dengan mengingat bentuk pisau yang kau genggam itu, kau pasti akan tahu siapa aku. Ki Ageng segera mengernyitkan dahinya. Dia berusaha mengingat-ingat kembali peristiwa masa lalunya. Ditatapnya kembali pisau yang berada dalam genggaman tangannya itu. Tapi tiba-tiba dadanya berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang singgah secara tiba-tiba. Nampaknya kau mulai teringat sesuatu, Kanigara. Ya, itulah pisau yang pernah menembus dada kakangku. Tentunya kau masih ingat, bukan, siapa kakangku? Dan kalau kau mau tahu lebih jelas, akulah adiknya. Bentuk pisau itu memang tidak pernah berubah ketika aku mendapatkannya. Tapi pisau yang kau genggam itu adalah pisau yang asli, yang pernah bersarang di dada kakangku. Ya, aku pun baru ingat. Melihat dari caramu melempar pisau itu, tiba-tiba saja aku teringat dengan seorang pemuda bernama Rangsang. Apakah kau pun mengenal orang itu, kuda bandang? Ya, dia memang muridku. Bagus sekali kalau kau sudah mengenalnya. Artinya kau akan semakin tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kumiliki. Ya, pantas saja Rangsang mempunyai kepandaian yang sama dengan kuda bandi. Rupanya dia mempunyai hubungan yang kuat. Nah, Kanigara, kalau kau sekarang sudah mengenal siapa aku, sekarang suruh anakmu menyerahkan pusaka itu padaku. Atau aku akan membongkar rahasia yang selama ini kusimpan. Mendengar ancaman kuda pandang, hati Ki Ageng Pesanggaran jadi berdebar hebat. Setelah beberapa saat dia menatap kuda pandang, kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh ke arah Mahesa Beranjangan yang berdiri di samping Kan Siwi Nareswari. Kembali hati Ki Ageng Pesanggaran berdebar seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan setelah menatap anaknya yang satu ini. Bagaimana, Kanigara? Pilihlah salah satu. Kau mau membujuk anakmu untuk menyerahkan keris pusaka itu, atau aku akan membongkar semua rahasia yang kusimpan selama ini? Cukup! Hentikan persoalan busuk kalian! Siapapun orangnya, tidak berhak memiliki keris pusaka itu selain aku. Lucu sekali. Kalian semua memperebutkan pusaka yang sedang digenggam orang lain. Apakah kalian semua tidak berpikir bahwa pusaka ini sudah jadi milikku? Siapapun orangnya yang menginginkan keris pusaka ini, aku akan mempertahankannya dan tidak akan kubiarkan orang lain memilikinya. Keparat! Rupanya kau benar-benar ingin mencari mati, bocah siang. kuda bandang. Menyingkirlah dari tempat ini. Yang sedang kita perebutkan adalah pusaka itu, bukan cerita-cerita yang tidak karuan. Aku mengerti, Sabalangit. Tetapi bukankah kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk memiliki pusaka itu? Nah, jadi aku harap kau jangan mencegahku. Kurang ajar. Rupanya kau pun ingin mencari perkara denganku, kuda bandang. Tenanglah sedikit. Ini bukan saatnya kita berbaku hantam. Yang sedang kita persoalkan adalah masalah keris yang digenggam anak muda itu. Aku harap kau bisa lebih bijaksana memilih waktu yang tepat. Terlalu bertele-tele. Semakin panjang kau bicara, maka semakin membuang-buang waktu. Dan itu lebih memuakkan daripada persoalan yang kita hadapi. Tenanglah dan usahakan untuk sedikit bersikap sabar. Bagaimana Kanigara? Apakah kau sudah memikirkan mana yang terbaik untuk kau lakukan? Atau kau akan tetap berdiam diri seperti itu? Sudahlah, kuda bandang. Kau jangan membuat ayahku jadi tegang karena ulahmu yang memuakkan ini. Kau tidak tahu persoalannya, anak muda. Makanya lebih baik kau diam saja. Atau kau serahkan saja pusaka itu padaku. Dengan begitu aku akan diam dan tidak mempersoalkan masalah ayahmu lagi. Ada persoalan apa sebenarnya antara kau dan ayahku? Ya, tanyakan saja pada ayahmu. Barangkali ia akan menjelaskannya padamu. Kameswara menoleh pada ayahnya yang masih berdiri tak jauh di belakangnya. Dia sebenarnya ingin menanyakan apa maksud kata-kata kuda pandang, tetapi karena melihat Ki Ageng Pesanggaran hanya diam saja, Kameswara pun segera mengurungkan niatnya. Rupanya ayahmu lebih memilih diam daripada bicara, Kameswara. Kalau begitu, baiklah. Ya, aku akan menceritakannya padamu. Aku harap kau tidak perlu kaget. Tunggu sebentar. Apa sebenarnya yang ingin kau ceritakan, kuda bandang? Aku akan menceritakan siapa ayahmu yang sebenarnya. Kalau menurutmu selama ini ayahmu adalah orang yang baik dan bersih dari segala kekotoran, sebenarnya tidak. Ayahmu pun tidak lebih dari seorang penjahat. Hanya bedanya, ia lebih pandai menutupi dirinya dengan kebaikan. Sudahlah, lebih baik kau ceritakan saja apa sebenarnya yang ingin kau ceritakan. Jangan terlalu banyak bicara. Baik, baik. Dulu ketika muda, ayahmu termasuk orang yang sombong karena merasa hebat. Sampai suatu ketika, ia berhasil membunuh kakangku. Dan yang paling mengenaskan, dia telah mengambil anak kakangku. Dulu anak itu bernama Raga Jampi. Tetapi sekarang Kanigara telah merubahnya menjadi Mahesa Beranjangan. Kameswara menoleh ke arah Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia menatap Biku Dewa Hastu, Empu Gandring, Aryo Panumping, Ken Siwi dan Mahesa Beranjangan. 6 orang yang telah dikenalnya ini nampak masih diam terpaku. Terutama Mahesa Beranjangan. Dia seakan-akan bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Perlahan dia menoleh ke arah ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran. Ki Ageng diam, bahkan seolah-olah tak ingin berbicara sepatah kata pun. Sementara itu kuda bandang yang melihat suasana seperti ini nampak tertawa terbahak-bahak, seolah-olah puas dengan apa yang telah dilakukannya. Luar biasa, bukan? Nah, apakah kau puas, Kameswara, dengan apa yang kuceritakan tadi? Cukup licik juga kau, kuda bandang. Tapi sayang ceritamu tidak lebih hanya sebuah fitnah belaka. Fitnah? Rupanya kau masih juga menutup-nutupi kejahatan ayahmu. Tanyakan saja langsung pada ayahmu, apakah benar yang kukatakan ini adalah fitnah? Mahesa Beranjangan, kau jangan terpukau dan diam seperti itu. Lakukanlah apa yang seharusnya kau lakukan. Percayalah apa yang kuceritakan tadi. Biar bagaimana, aku adalah pamanmu. Untuk apa aku bercerita dusta? Sayang sekali aku tidak bisa membuka penutup wajahku ini. Aku malu karena wajahku cukup mengerikan. Dan semua ini pun akibat perbuatan ayah angkatmu itu, Beranjangan. Tutup mulutmu, keparat! Kau tidak bisa membakar-bakar hati kakangku. Semua yang kau ceritakan ini tidak ada buktinya. Oh, ya, memang tidak ada buktinya. Tetapi apakah ayahmu pun mempunyai bukti bahwa Mahesa Beranjangan itu adalah anak kandungnya? Percuma kau menyangkal perbuatan masa lalu ayahmu, Kameswara. Biar bagaimanapun dia mengakuinya bahwa dia memang melakukannya. Ya, sekalipun ayahmu hanya diam seperti itu. Sungguh tidak kusangka. Ternyata kau benar-benar manusia busuk, Kadikara. Tapi aku cukup senang juga mendengar cerita seperti ini. Kameswara, malam ini ayahmu benar-benar mengalami peristiwa yang menyenangkan. Kalau saja ia tahu bahwa malam ini akan menjadi peristiwa yang memalukan, aku rasa mungkin sejak kemarin ia akan mengurungkan niatnya untuk datang ke sini. Nah, bukankah begitu, Kanigara? Cukup! Hentikan ocehanmu itu, bocah Pradata. Jaga mulutmu baik-baik kalau kau ingin bernasib baik. Anak muda, kau masih terlalu tanggung untuk mengertakku. Apapun yang ingin kukatakan, kau tidak perlu mencegahku. Kanigara, seharusnya kau tidak perlu diam seperti itu. Berusahalah untuk bicara atau barangkali menyangkal cerita itu. Tapi kalau kau mau diam, baiklah. Kalau tadi Kameswara dan yang lainnya telah mendengar cerita tentang masa lalumu, maka sekarang giliranmu mendengarkan cerita tentang anakmu, Kameswara. Barat, apalagi yang ingin kau bicarakan, bocah Pradata? Tenang, Kameswara, tenang. Ayahmu perlu tahu mengenai peristiwa yang kau alami ini. Kanigara, anakmu Kameswara telah terperosok ke masalah yang paling memalukan dan sekaligus menjijikan. Dia telah melakukan upacara perkawinan dengan seorang gadis yang tidak lain adalah kakaknya. Gadis itu anak dari Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti. Aku rasa kau tahu siapa nama gadis itu. Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara benar-benar terpukul malam itu. Dia tidak menyangka banyak sekali peristiwa buruk yang harus dialaminya. Bukan hanya Ki Ageng Pesanggaran saja yang merasa terkejut mendengar hal itu, tetapi Biku Dewa Hastu pun demikian. Wajahnya kelihatan mendadak pucat. Dia seolah-olah merasa bersalah atas perbuatan Kameswara. Tapi dia pun tak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya diam seperti Ki Ageng Pesanggaran. Kau masih saja diam, Kanigara? Apakah kau pikir aku bicara dusta? Kalau kau tidak percaya, silakan kau tanyakan langsung pada anakmu. Kasihan sekali kau, Kanigara. Ternyata di usia tuamu seperti ini, kau bukan menikmati kesenangan, tetapi justru sebaliknya. Tapi, ya, itulah kenyataan dan sebuah takdir. Bukankah demikian, anak muda? Sudahlah, Bojo Pradata. Aku jadi muak mendengarkan ocehanmu itu. Anak muda, cepat serahkan pusaka itu. Ini kesempatan terakhir untuk kau membela diri. Kalau tidak, maka kau akan tahu bahwa aku tidak main-main. Wah, keparat. Kau memang tidak bisa diajak bertindak hati-hati, Sabalangit. Daripada kau yang menyerang duluan, lebih baik aku, Kameswara. Rasakanlah ini. Daripada aku melayani manusia dungu ini, lebih baik ku hajar Sabalangit saja. Dialah musuh yang paling berat untuk dilawan. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Setelah Kameswara berhasil mengelak dari hantaman pisau-pisau Bojo Pradata, rupanya dia tak menyerang balik. Tetapi justru dia malah menyerang Sabalangit. Sekalipun mata Sabalangit buta, tetapi rupanya dia tahu sampai sejauh mana gerakan musuh yang akan mencelakainya. Dengan gerakan yang gesit, Sabalangit mengelak ketika Kameswara menghunuskan keris pusakanya. Kurang ajar. Rupanya kau sengaja menyerangku untuk memancing kemarahanku, anak muda. Aku sebenarnya tidak memancing, tapi aku justru ingin mengetahui sampai sejauh mana kehebatan orang yang bernama Sabalangit itu. Apakah benar kehebatan namamu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya? Berdebah! Rupanya kau masih menganggap enteng Sabalangit. Baiklah, kalau kau memang ingin membuktikan kehebatanku, nah, rasakanlah ini. Sabalangit terus menerjang dengan pukulan-pukulannya yang beruntun. Namun sekalipun serangan-serangan yang dilakukan Sabalangit cukup ganas, tetapi rupanya Kameswara dapat mengimbanginya dengan mudah. Bahkan dia dapat menyerang balik dengan keris yang digenggamnya. Sampai akhirnya hampir saja Sabalangit mengalami nasib yang naas. Bangsat! Saja dadaku menjadi sasaran keris pusaka itu. Kurang ajar. Rupanya bocah ini sangat luar biasa sekali. Apakah kehebatannya ini akibat air suci yang diminumnya? Bagaimana, Kiai? Kenapa kau diam saja di situ? Apakah kau akan menyerah? Berdebah. Kau memang hebat, bocah. Tapi kau jangan membusungkan dada dulu. Kalau tadi kau hampir merobek dadaku, tapi sekarang justru akan berbalik. Akulah nanti yang akan merobek daging kulit tubuhmu. Lakukanlah, Kiai Sabalangit, kalau kau memang mampu. Tetapi harus kau ingat bahwa aku telah meminum air suci itu. Artinya aku tidak dapat dikalahkan begitu saja. Kalau kau tidak percaya, ayolah kita mulai kembali pertarungan ini. Rasanya tanganku pun sudah gatal ingin menghajarmu. Kata-katamu semakin memuakkan saja. Nah, rasakanlah ini. Yeah. Kembali Sabalangit menyerang dengan ganas, tetapi Kameswara pun tak kalah gesitnya. Dia berkelit ke sana kemari, menghindari pukulan tokoh tua yang buta itu. Setelah perkelahian itu berlangsung beberapa saat dan tak ada yang dapat dilukai salah seorang pun, tiba-tiba saja Sabalangit melompat mundur sambil berdiri dengan gagahnya. Kedua bibirnya nampak bergetar seakan-akan tengah merapal sebuah ajian. Kameswara, tataplah mataku. Ayo, tataplah Kameswara. Setelah itu, mendekatlah kemari. Kameswara, lakukanlah apa yang kukatakan ini. Ayo, langkahlah kemari. Ayo, turutilah kata-kataku. Kenapa kau ragu? Ayo, teruslah melangkah kemari dan serahkan keris pusaka yang kau genggam itu. Perlahan-lahan Kameswara melangkah sambil menatap mata Sabalangit yang buta itu. Dia seakan-akan telah terpengaruh oleh kekuatan mata tokoh tua itu. Sementara Ki Ageng Pesanggaran yang melihat anaknya dapat dipengaruhi oleh Sabalangit hanya bisa diam sambil menatap dengan hati yang berdebar. Kameswara terus melangkah sampai akhirnya sekarang dia telah berada di hadapan Sabalangit. Bagus anak muda. Rupanya kehebatanmu masih belum berarti apa-apa bagi Sabalangit. Sekarang serahkanlah keris pusaka itu. Ayo anak muda. Kembali Sabalangit mempengaruhi Kameswara. Kemudian Kameswara pun segera menyodorkan keris itu perlahan-lahan. Tapi ketika keris pusaka yang digenggamnya itu telah berada di hadapan Sabalangit, di luar dugaan, tiba-tiba saja Kameswara menusukkan keris itu dengan cepat. Keparat, rupanya kau hanya berpura-pura terpengaruh dengan ajianku. Kehebatan ilmu ngaraga sukmamu memang hebat dan mengerikan, Kiai Sabalangit. Tapi sayang ajianmu sama sekali tidak berguna bagiku. Untunglah tadi kau masih sempat mengelak. Kalau tidak mungkin perutmu akan robek dibelah oleh keris Kiai Kambang Ayun ini. Iya, aku pun tidak dapat memungkiri kehebatanmu, Kameswara. Tapi seperti yang kukatakan, jangan dulu membusungkan dadamu, karena aku masih mempunyai ajian yang lain yang dapat membuatmu tidak berdaya. Keluarkanlah seluruh kemampuanmu, Kiai Sabalangit. Aku siap melayanimu dengan tangan terbuka. Bagus, kalau kau memang sudah siap untuk melayaniku kembali. Kakak, kenapa kau masih diam saja melihat anakmu dalam bahaya? Sudahlah, kau tidak perlu cemas. Aku yakin Kameswara dapat melayani Sabalangit. Kau lihat saja nanti. Tapi bagaimana kalau Kameswara tidak sanggup? Bukankah ini artinya sama saja membiarkan dia terbunuh dengan sia-sia? Aku sebenarnya ingin menolong Kameswara, tapi karena aku telah dituduh berbuat curang, rasanya lebih baik aku diam saja. Dan aku yakin Kameswara dapat mengimbangi permainan Sabalangit, apalagi ia telah meminum air suci itu. Dewata Agung, kenapa hal ini harus terjadi pada anakku? Aku tidak mengerti. Apakah ini yang dinamakan karma? Kalau memang ini karma, lantas karma siapa? Padahal selama ini aku tidak pernah berbuat dosa besar. Dewata Agung. Kakang, Kenapa diam saja? Kalau memang kakang tidak ingin menolong Kameswara, biarlah aku yang akan menolong. Tunggu. Aku tidak ingin kau turun tangan membela Kameswara, padahal anak itu belum terlihat kalah. Sebaiknya kita bersiap-siap saja. Tunggu saat yang tepat untuk membantu dia. Akhirnya Biku Dewa Hastu diam saja setelah dicegah beberapa kali oleh Ki Ageng Pesanggaran. Dia hanya bisa menarik nafas sambil menatap perkelahian yang menegangkan itu. Saba Langit memang bukan lawan yang enteng, apalagi ia lebih dikenal sebagai pendekar yang mempunyai olah kanuragan langka. Semua para pendekar yang masih berada di tempat itu nampak menatap perkelahian itu dengan wajah yang tegang. Terkadang sesekali terdengar desahan yang kaget. Kepiannya masih bertarung dengan sengit. Saba Langit hatinya benar-benar menjadi tegang. Semula dia menganggap enteng musuhnya, tetapi ternyata mempunyai kanuragan tinggi. Hingga pada saat berikutnya, tiba-tiba saja Saba Langit melenting ke udara sambil kemudian mendarat dengan jarak agak jauh dari Kameswara. Aku benar-benar salut padamu, anak muda. Semula kukira kau tidak bisa mengimbangi permainanku. Ternyata dugaanku salah. Dan ternyata kau bisa mengimbanginya. Bahkan hampir membuatku kewalahan. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kau akan segera menyingkir dari tempat ini? Atau kau tetap akan melanjutkan perkelahian ini? Kesombonganmu semakin menjadi-jadi saja, bocah. Kau pikir aku akan mudah pergi begitu saja? Tidak. Sebelum pusaka itu dan darahmu kuhisap, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Seandainya kau tidak mampu membunuhku atau menjatuhkan aku, apa yang akan kau lakukan? Berdebat sombong. Jangan dulu merasa hebat. Saba Langit bukanlah pendekar kelas teri. Siapapun orangnya, jika berhadapan dengan Saba Langit, maka dia tidak akan pernah pergi dengan selamat. Nah, lebih baik bersiap-siaplah untuk menerima ajianku yang lain. Saba Langit kembali memasang kuda-kuda dengan kokoh, tapi kali ini kedua kakinya dia rentangkan, sementara kedua tangannya berputar-putar di udara. Sebentar kemudian, tiba-tiba saja jari-jari tangan Saba Langit berubah menjadi berwarna hitam. Sejenak Kameswara terpaku melihat hal itu, tapi setelah itu tubuh Kameswara melenting ke udara, dan sesaat kemudian, begitu dia mendaratkan kakinya ke tanah, tiba-tiba saja tubuhnya berubah menjadi tiga orang. Rupanya Kameswara telah menerapkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Bagaimana Kiai Saba Langit? Apakah kau mampu menghadapiku? Sekarang aku telah berubah menjadi tiga orang. Keparat, rupanya kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Oh, rupanya kau sudah mengenal ajian itu. Bagus, dengan begitu kau akan segera tahu permainanku. Kau pikir aku takut atau kalah menghadapi ajian seperti itu? Anak muda, bagiku ajian seperti itu tidak punya apa-apa. Tanganku ini sekarang dia telah berwarna hitam, dan itu artinya ajian wajah taksaka akan segera menghancurkan tubuhmu, anak muda. Jangankan hanya tergores, tersentuh saja oleh tanganku ini, maka racun itu dengan cepat akan menggerogoti kulit tubuhmu. Ayo, ayo kita mulai lagi, bocah bau kencur. Hop, hop. Sapa Langit memang seorang pendekar tua yang keji. Tangannya yang sekarang telah berlumur racun wajah Taksaka menyambar-nyambar seakan-akan tidak memberi kesempatan bagi Kameswara untuk balas menyerang. Tubuh Kameswara yang sekarang menjadi tiga nampak berkelit ke sana kemari karena serangan gencar itu. Ayo, balaslah seranganku anak muda. Kenapa kau hanya berkelit ke sana kemari? Bukankah sekarang kau telah menjadi tiga orang? Ternyata kepandaianmu hanya sekian saja. Atau karena kau takut menyentuh tanganku ini? Bagus. Kalau kau memang takut, dengan begitu aku akan dengan mudah mendesakmu sampai kau sama sekali tidak berdaya. Terlalu banyak mulut kau orang tua. Kalau kau memang sanggup melukai tubuhku, ayo lakukanlah. Sejak dari tadi seranganmu sama sekali tidak ada yang berhasil menyentuh kulitku. Apakah itu yang dinamakan hebat? Baik, baiklah. Rupanya aku memang harus membuktikan kata-kataku. Nah, terimalah seranganku ini. Rupanya Sabah Langit benar-benar membuktikan kata-katanya. Dada Kameswara berhasil dirobek oleh kukunya. Dan seketika itu juga, kedua wujudnya yang lain lenyap dari hadapan Sabah Langit. Kening Kameswara berkerut menahan pedih akibat cakaran itu. Sementara Haryo Panumping yang telah mengetahui kehebatan ajian wajah Taksaka itu, hatinya jadi berdebar. Kemudian dia segera melangkah untuk mendekati Kameswara. Tunggu Panumping, lebih baik diamlah di tempatmu. Tapi Empu, Kameswara butuh bantuan. Cakaran Sabah Langit cukup berbahaya. Saya sudah mengetahui kehebatan ajian wajah Taksaka itu. Aku mengerti. Tapi belum tentu Kameswara akan mati oleh racun itu. Seandainya kita mendekati Kameswara, tentunya Sabah Langit pun tak akan tinggal diam. Dia pasti akan menyerang kita. Kameswara, entah apa jadinya setelah kau kena cakaran Sabah Langit. Mudah-mudahan saja racun itu dapat kau lawan. Karena aku tahu kau telah minum air suci itu. Kalau saja kau tak dapat melawan racun itu, maka nasibmu akan seperti pohon yang pernah dilukai Sabah Langit. Sungguh malang sekali nasibmu anak muda. Luka akibat cakaran tanganku itu sebentar lagi akan mengantarkan nyawamu ke arah gerbang kematian. Siapapun tidak akan pernah luput dari maut jika aku sudah menggunakan ajian wajah Taksakaku. Sekarang serahkan keris pusaka itu. Kemudian bersiap-siaplah untuk menghirup darahmu. Tubuh Kameswara bergetar hebat menahan pengaruh racun itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja Kameswara kembali merasakan hawa panas dari dalam tubuhnya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah bangkit berdiri lagi. Rupanya racun yang bersarang di dadanya dapat dikalahkan oleh kekuatan dari air suci itu. Jangan dulu kau merasa bangga dengan apa yang kau lakukan, Sabah Langit. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau dapat terhindar dari racun wajah taksakaku. Ajian wajah taksakamu memang mengerikan, Kiai. Tapi bagiku ternyata racun itu tidak berarti apa-apa sama sekali. Bangsat, aku tidak percaya. Kau boleh tidak percaya, karena matamu buta. Seandainya saja kau dapat melihat, maka kau akan terkejut, karena goresan yang berhasil kau lukai di dadaku lenyap tanpa bekas. Ternyata khasiat air suci yang mengalir di tubuhku benar-benar luar biasa. Kameswara, sudah beberapa kali kau dapat lolos dari maut. Aku rasa sekaranglah saatnya aku keluarkan seluruh ajianku untuk membunuhmu. Keluarkanlah, orang tua bodoh. Dan sekarang pun saatnya aku harus membalas seranganmu. Kameswara mundur beberapa tapak untuk mengambil jarak. Setelah jarak yang diperhitungkannya tepat, dia pun segera menarik napas dalam-dalam. Dan sebentar kemudian, nampak kedua pipirnya bergetar. Sudah saatnya aku harus membalas serangannya dengan menggunakan ajian raga baja. Jagat ganti keblat cacah papat, bakal dadi saksi manteping angen-angen. Ingsun matek aji roko bojro, ajur mumur tonpo wondo. Setelah merapal ajian itu, Kameswara segera mengacungkan kedua tangannya ke atas. Dan sebentar kemudian, terlihatlah asap mengepul dari jari-jarinya. Dan setelah itu, Kameswara melesat menerjang Sabalangi. Untung saja Sabalangit segera menghindar. Kalau saja dia tidak menghindar, mungkin tubuhnya sudah hancur seperti bongkahan batu yang diterjang Kameswara. Sabalangit kemudian buru-buru berdiri kembali sambil memasang kuda-kudanya. Untung saja kau menghindar, orang tua keparat. Kalau tidak, maka kau tidak akan merasakan nikmatnya dunia ini. Apakah kau masih tetap bersikeras untuk tetap melawanku? Pantang bagi Sabalangit menghindar begitu saja sebelum segala apa yang diinginkannya berhasil. Jadi kau tetap menginginkan keris pusaka ini dan darahku? Ya, biar bagaimanapun juga, keris pusaka itu harus menjadi milikku. Dan juga darahmu yang telah bercampur air suci itu. Aku kira saatnya aku mengeluarkan ajian pamungkasku. Iya, itulah yang aku inginkan. Keluarkanlah ajian pamungkasmu. Aku selalu siap menandingimu. Tidak kusangka Kameswara jadi luar biasa begitu, Dewa Hastu. Ya, aku pun tidak menyangka ampun. Kurasa semua itu terjadi akibat air suci yang diminumnya. Ya, aku rasa demikian. Beberapa hari yang lalu, aku melihat dia seperti seorang pemuda biasa yang tidak mempunyai banyak kelebihan. Tetapi sekarang, Kameswara mengalami loncatan ilmu kanuragan yang jauh ke depan. Benar-benar luar biasa pemuda itu. Ya. Dewa Hastu. Ya, Bu. Apakah ajian Roko Bojro adalah ajian milik perguruanmu? Benar, Bu. Kameswara memiliki ajian itu karena aku yang telah mewariskannya. Oh, pantas saja Kameswara dapat memilikinya. Dan yang lebih mengagumkan dari pemuda itu, ia dapat mengimbangi permainan Sabalangi. Ya, benar, Bu. Lihat, Bu. Nampaknya Sabalangi ingin mengeluarkan ajian pamungkasnya. Benar saja apa yang dikatakan Biku Dewa Hastu. Rupanya Sabalangi tengah merapal ajian pamungkasnya, sementara Kameswara masih berdiri menantang dengan tatapan mata yang tajam. Anak muda, gunakan kembali ajianmu itu. Aku mau tahu apakah ajian yang kau miliki itu dapat mengimbangi ajianku. Aku memang akan tetap menggunakan ajian raga bajraku untuk menghancurkan tubuhmu. Rasanya aku sudah muak meladenimu, orang tua. Kau memang tidak pantas untuk hidup di jagat ini, apalagi untuk memiliki keris pusaka ini. Kebosananmu memang akan terbukti, anak muda. Tapi kali ini yang tersungkur adalah kau, karena aku akan menggunakan ajian Wija Arum. Kehebatan ajian Wija Arum yang ku miliki ini adalah ia dapat menghisap kemampuan ajian musuh yang dimilikinya. Dan sebentar lagi seluruh kemampuan yang kau miliki akan kuhisap sampai benar-benar kau tidak memiliki apa-apa sama sekali. Kembali suasana menjadi tegang dan kembali keduanya saling berhadapan untuk siap-siap menyerang. Perlahan Sabalangit mundur beberapa tindak. Begitu juga dengan Kameswara. Keduanya sekarang saling tatap. Desahan napas tertahan mulai terdengar dari kedua tokoh ini. Dan sebentar kemudian... Ledakan keras terdengar dengan hebat akibat benturan tangan dari kedua tokoh ini. Namun anehnya, keduanya tidak terpental. Bahkan sekarang, kedua telapak tangan Kameswara saling tekan dengan kedua telapak tangan Sabalangit. Tubuh keduanya nampak gemetar. Dan rupanya, Sabalangit tengah berusaha menghisap ajian Kameswara. Empu, apakah Kameswara akan mampu menghadapi Sabalangit? Kelihatannya keadaannya sangat mengkhawatirkan. Kita harus membantunya, Empu. Jangan, Panumping. Kita tidak boleh membantunya. Yang sedang terjadi ini adalah perang tanding. Tapi Kameswara pasti kalah menghadapi orang itu, Empu. Belum tentu, Panumping. Kameswara telah minum air suci. Siapa tahu kekuatan air itu dapat membantu daya tahan tubuhnya. Saya benar-benar mencemaskan anak itu. Mana kehebatan yang kau banggakan itu, pemuda sombong? Kau akan segera mati di tanganku, karena aku tidak akan melepaskan cengkeramanku ini. Dan perlahan-lahan, seluruh kehebatan yang kau miliki akan mengalir ke tanganku. Ayo merontalah terus, Kameswara. Sampai kapanpun usahamu akan sia-sia. Tanganku sekarang mulai merasakan getaran panas. Dan itu artinya sebentar lagi seluruh ilmu yang kau miliki akan berpindah ke tanganku. Sekalipun tangan Kameswara terasa ngilu sekali akibat hisapan ajian Sabalangit, tetapi wajah Kameswara biasa-biasa saja tidak menunjukkan bahwa dia menderita hebat. Sabalangit terus tertawa sambil terus mencengkram telapak tangan Kameswara. Bagaimana rasanya, anak muda? Sekarang tubuhku terasa segar. Bahkan tenaga yang kumiliki seolah-olah bertambah besar. Anak muda, tetaplah bertahan terus sampai nanti seluruh tenaga dan ilmu yang kau miliki berpindah padaku. Merontalah terus untuk melepaskan tanganmu. Semua itu hanya akan sia-sia saja. Sabalangit masih mencengkram tangan Kameswara. Bahkan kali ini cengkramannya semakin kuat. Sementara Kameswara nampak mulai lemah. Dia seakan-akan tak bisa berbuat apa-apa. kecuali hanya bisa menahan rasa ngilu yang terasa di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, Amswara merasakan hal itu. Kemudian dia mencoba untuk meronta. Tapi Abjadi, Sabalang malah menghentakkan getangannya. Percuma, anak muda. Sekarang kau sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Tidak ada gunanya kau terus-menerus meronta seperti ini. Apakah kita akan membiarkan Kameswara tersiksa seperti itu? Kita harus membantunya, Empu. Sebelum segalanya terlambat. Lihat saja, Kameswara seolah-olah tidak berdaya menghadapinya, Empu. Manumpi, Kameswara bukan tidak berdaya. Tapi ia justru tengah melawan kekuatan Sabalangit. Sekalipun tenaganya terhisap oleh Sabalangit, tetapi tenaga yang keluar dan mengalir dari dalam tubuh Kameswara tak akan ada habis-habisnya, Panumping. Kalau Kameswara masih mempunyai tenaga dalam yang banyak, kenapa ia kelihatan seperti orang yang tidak berdaya? Empu lihat sendiri. Panumping, sebaiknya kau tenang saja. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Biar bagaimanapun, kita tidak boleh campur tangan dalam perang tanding ini. Kita harus menghormatinya, Panumping. Empu, apakah dengan menghormati perkelahian ini, lantas kita akan membiarkan Kameswara tewas? Kau lihat sekarang, Panumping. Kameswara kelihatan tengah berusaha untuk bangkit dan melawan kekuatan Sabalangit. Lihatlah baik-baik, Panumping. Sekalipun Sabalangit mampu menghisap tenaga Kameswara, biar bagaimanapun daya tampung tubuhnya ada batasnya. Karena tubuh Sabalangit ibarat sebuah wadah, kemampuan wadah cukup terbatas untuk menampung sebuah benda. Begitu juga dengan Sabalangit, daya tampung tubuhnya untuk menampung tenaga Kameswara yang dihisapnya pasti ada batasnya. Sementara Kameswara sendiri, tenaganya tak akan ada habis-habisnya, Panumping. Karena kekuatan air suci itu. Benarkah demikian, Bu? Sang Yang Agung, lindungilah Kameswara dan berikanlah kekuatan agar ia mampu menghadapi Sabalangit. Ternyata benar apa yang dikatakan Empu Gandring. Entah bagaimana, tiba-tiba saja Sabalangit menjadi tegang. Tangannya nampak gemetar. Dia seakan-akan tidak mampu lagi menampung tenaga Kameswara yang dihisapnya. Ada apa ini? Kenapa? Kenapa tiba-tiba saja tubuhku terasa panas dan tanganku gemetar? Apa yang terjadi ini? Oh, gila. Dadaku sekarang terasa sesak. Seolah-olah ada kekuatan yang menekan paru-paruku. Apa yang dilakukan anak muda ini? Keparat. Aku harus melepaskan cengkraman tanganku. Kalau tidak, kekuatan anak muda ini akan menjebol dadaku. Kenapa? Kenapa tanganku jadi suka dilepaskan? Ih. Sapa Langit mencoba melepaskan cengkraman tangannya sendiri, tapi apa yang terjadi? Rupanya tangannya sukar sekali untuk dilepaskan. Kekuatan dua tenaga rupanya jadi saling dorong. Tubuh Kameswara yang semula kelihatan lemah, tiba-tiba saja berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Tiba-tiba saja tenagaku jadi pulih kembali. Aneh. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Dan kekuatan tenagaku seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Sapa Langit kelihatan tersiksa sekali. Kalau begitu, inilah saatnya aku harus membalas. Keparat. Apa yang kau lakukan terhadap diriku, anak muda? Aku tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya menahan hisapan tenagamu. Tidak mungkin. Jangan coba-coba bermain curang, kau keparat. Aneh. Kenapa kau bicara begitu? Nada bicaramu seolah-olah seperti orang yang ketakutan. Bangsat. Sapa Langit bukanlah seorang pengecut. Kau telah berbuat curang, anak muda. Berbuat curang? Lihat baik-baik, orang tua. Apakah benar aku telah berbuat curang? Aneh. Bagaimana mungkin aku bisa berbuat begitu, sementara kedua tanganku masih kau cengkram? Sayang sekali matamu buta. Seandainya kau bisa melihat, kau akan tahu bahwa aku benar-benar tidak berbuat curang. Lepaskan tanganku, anak muda. Lepaskan. Dadak terasa sesak sekali. Dan sepujur tubuhku jadi panas luar biasa. Lepaskan tanganku, Kameswara. Hei, kenapa kau berteriak-teriak minta dilepaskan? Bukankah kau yang mencengkram tanganku? Lepaskan saja sendiri. Bangsat. Jangan mempermainkan aku, Kameswara. Ya, cepat kau lepaskan tanganku. Kalau kau ingin selamat. Masih saja kau mau mengancam. Padahal kau sekarang dalam keadaan tidak berdaya. Kiai Sapa Langit, aku tidak akan melepaskan cengkraman ini. Aku mau tahu sampai sejauh mana kau bisa bertahan. Bukankah tadi pun kau biarkan aku tersiksa? Nah, sekarang rasakanlah bagaimana tersiksanya jika kau diperlakukan seperti itu. Bangsat! Kau Kameswara! Lepaskan jari-jari kau. Bangsat sekali. Sapa Langit benar-benar tersiksa menerima tenaga yang dihisapnya cukup berlebihan. Tubuhnya sampai terguncang-guncang karena berusaha untuk melepaskan cengkramannya sendiri. Sementara orang-orang yang berada di tempat itu kelihatan tercengang melihat apa yang terjadi di hadapannya. Haryo Panumping dan Ki Ageng Pesanggaran yang semula cemas sekarang nampak mulai agak tenang. Sapa Langit terus berteriak-teriak sambil meronta-ronta liar. Sementara Kameswara yang melihat hal itu hanya menatapnya dengan tenang. Lepaskan tanganku, Kameswara. Lepaskan, Kameswara. Jangan biarkan aku tersiksa seperti ini. Dadaku terasa sesak sekali dan tubuhku panas. Lepaskan aku, Kameswara. Menyedihkan sekali keadaanmu, Kepalanya. Ternyata siksaan yang kau terima lebih parah dari apa yang kualami. Kalau saja aku yang tersiksa seperti ini, mungkin kau akan tertawa, bahkan mungkin akan langsung membunuhku. Untungnya yang mengalami siksaan ini adalah kau. Jadi aku hanya bisa memandangmu dengan perasaan iba. Lepaskan cengkraman ini, Kameswara. Kau memang hebat. Kau memang seorang pemuda yang luar biasa, Kameswara. Cepatlah kau lepaskan tanganku. Aku tidak kuat lagi menahan sesak nafas ini, Kameswara. Aku merasa tersiksa sekali. Setelah beberapa saat Kameswara membiarkan Sabalangit tersiksa, akhirnya Kameswara pun merasa iba. Kemudian secara diam-diam, dia pun menyalurkan tenaganya ke dalam kedua tangannya. Dan sebentar kemudian, Kameswara pun menghentakkan kedua tangannya. Sabalangit terpental beberapa tombak ke belakang. Sementara Kameswara masih dalam keadaan tegak berdiri, wajah Sabalangit nampak pucat. Perlahan dia mencoba untuk bangkit. Sementara Kameswara masih tetap memandangnya dengan tatapan tajam. Bagaimana, Kiai Sabalangit? Apakah kau masih penasaran untuk melawan? Balat kau, Kameswara. Aku tidak terima penghinaan ini. Seharusnya kau berterima kasih padaku, Kiai, karena aku tidak membunuhmu. Tapi kenapa justru kau merasa terhina atas kebaikanku tadi? Kebaikan macam apa? Bagi kau itu adalah penghinaan. Sebaiknya sekarang kita bersiap-siap untuk bertarung kembali. Jadi sekarang kau sudah merasa kuat kembali. Lalu apakah sudah kau pikirkan masak-masak untuk bertanding denganku kembali? Kiai Sabalangit, jadi sebaiknya menyingkir saja. Karena aku tahu hasilnya akan percuma. Kau bukan lawanku. Bangsat, jangan banyak mulut. Kenapa tubuhku jadi terasa ngilu semua? Dan tenagaku seakan-akan kandas begitu saja. Sudah kukatakan percuma kau melawanku, Kiai Sabalangit. Lihatlah tubuhmu sekarang. Keadaanmu begitu menyedihkan sekali. Dan wajahmu nampak pucat. Kiai Sabalangit, sebaiknya urungkan saja niat busukmu untuk memiliki keris pusaka ini. Dan sekarang pergilah, tinggalkan tempat ini. Bangsat. Baiklah, sekarang aku mengaku kalah. Tapi nanti, ingat-ingat saja baik-baik peristiwa ini, Kameswara. Suatu saat aku akan membuat perhitungan kembali denganmu. Akan kubayar semua hutang-hutang ini. Akhirnya karena merasa tidak mampu untuk melawan Kameswara kembali, Sabalangit pun melesat meninggalkan tempat itu. Sementara Kameswara hanya bisa menarik napas panjang melihat kepergian musuhnya itu. Perlahan Kameswara segera membalikkan tubuhnya untuk menoleh pada ayahnya. Tapi belum sempat Kameswara melihat raut wajah ayahnya, tiba-tiba saja kuda pandang berteriak sambil melemparkan pisau-pisaunya ke setiap sudut. Pisau-pisau itu melesat ke arah Kameswara dan Ki Ageng Pesanggaran. Namun untunglah Kameswara segera berkelit dengan cepat sehingga pisau itu berkelebat-lebat di sampingnya. Tapi lain hanya dengan Ki Ageng Pesanggaran yang terpaku sejak tadi. Di dadanya sekarang telah bersarang sebuah pisau. Seketika itu juga tubuhnya limbung dan sebentar kemudian roboh ke tanah. Oh, ayah! Ayah! Ke barat! Kubunuh kau, kuda bandang! Kau telah membunuh ayahku. Kameswara, tahan amarah. Biarkan orang itu pergi. Kau tidak akan sanggup mengejarnya. Ayah! Jangan menangis. Kenapa keadaan ini jadi seperti ini? Ayah, bertahanlah. Aku akan berusaha mencabut pisau ini. Ayah harus sembuh. Tahanlah rasa sakitmu, Ayah. Aku akan berusaha menolongmu. Aku akan segera menyalurkan hawa murni ke tubuhmu agar darah yang keluar ini cepat membeku. Oh, jangan, Kameswara. Sudahlah. Sekalipun kau berusaha untuk menyembuhkan aku, hasilnya akan percuma. Karena keadaan ayah benar-benar sudah lemah. Kau lihat darah yang keluar dari dadaku ini. Cukup banyak, bukan? Sudah. Mungkin ini sudah nasib ayah. Dan mungkin inilah saatnya ayah harus meninggalkan alam fana ini. Ayah tidak boleh pergi meninggalkan aku. Kecil tidak ingin ditinggalkan ayah. Hapuslah air matamu, Nok. Kameswara. Suruh kakakmu beranjangan kemari. Ada satu yang ingin aku katakan padanya. Iya, ayah. Kakak beranjangan. Kenapa kakak masih diam di situ? Mahesa Brancangan masih diam terpaku di tempatnya. Dia seakan-akan tidak peduli dengan sepandang tadi. Kameswara segera mendekati Mahesa Brancangan kakangnya. Tapi Mahesa Brancangan sendiri seakan-akan tidak peduli dengan adiknya. Bahkan dengan keadaan ayahnya yang dalam keadaan terluka parah sekalipun, dia masih diam terpaku. Pikirannya seakan-akan melayang ke alam lain. Melihat kakangnya seperti itu, Kameswara hanya bisa menarik nafas panjang. Kakang, apakah kau tidak mendengar kata-kataku? Lihat keadaan ayah. Ia memanggilmu. Ayah butuh kehadiranmu di sisinya. Aku tahu kau sangat membenci ayah setelah mendengar fitnahan dari Kuda Bandang. Tapi aku harap kau dapat memendam dulu itu semua. Besarkanlah hatimu untuk melihat keadaan ayah. Mahesa Brancangan masih diam terpaku bagai arca batu. Pikirannya benar-benar melayang jauh. Dan telinganya seakan-akan dia tekan rapat-rapat untuk tidak mendengar tangisan adiknya Ken Siwi dan juga sapaan Kameswara. Akhirnya dengan sangat kecewa, Kameswara meninggalkan kakangnya sendirian. Rupanya kakangmu telah membenci aku, Kameswara. Ya, sudahlah. Biarkan saja. Kalau saja dia tahu kejadian yang sebenarnya, kenapa aku membunuhnya? Dia pasti akan menyesal. Duh, Ken Siwi anakku, jagalah dirimu baik-baik. Tidak, aku tidak boleh mati, ayah. Aku tidak mau ditinggalkan olehmu. Aku tidak ingin hidup sebatang kara, ayah. Kau tidak sebarang kara. Pamanmu Dan juga kakang-kakangmu ada dua. Hapuslah air matamu, Nek. Ayah tidak bisa berkata apa-apa lagi padamu, kecuali hanya bisa berpesan sedikit. Dekatkanlah dirimu pada yang kuasa. Dengan begitu, kau akan menghadapi cobaan hidup ini dengan tabah. Kada ayah rasanya pedih sekali. Rupanya pisau itu telah dilumuri oleh sebangsa racun yang kecil. Benar, kakak. Pisau ini memang telah dilumuri oleh racun. Kelihatannya kakang sudah terlambat untuk ditolong. Tidak apa-apa, hati Dewa Hasti. Rasanya ajalku sudah semakin dekat saja. Sayang sekali, kenapa Mahesa Beranjangan masih berkeras hati pada saat-saat terakhir begini. Hati Dewa Hasti, tolong kau jaga anakku Kenshin, dan juga kau Haryo Pamungkin. Aku akan... Akhirnya Ki Ageng Pesangkaran atau Kanigara terkulai lemas sambil menghembuskan napas di pangkuan Haryo Panumping. Ken Siwi Nareswari, anak bungsu Ki Ageng Pesangkaran, menangis tersengguk-sengguk sampai-sampai tubuhnya terguncang-guncang. Sementara Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, Haryo Panumping hanya bisa menundukkan kepala saja. Lain halnya dengan Kameswara. Dia kelihatan geram, matanya liar. Dendamnya pada kuda pandang seketika itu juga berkobar-kobar. Kuda pandang keparat! Aku akan menuntut balas atas kematian ayahku. Akan ku cabik-cabik tubuhmu untuk menebus dosa yang kau lakukan terhadap ayahku. Keparas! Kameswara merasakan kekesalan yang amat dalam. Dia mengamuk ke sana kemari, sampai akhirnya dia diam kembali sambil menatap wajah ayahnya yang telah pucat. Ayah, kenapa ini harus terjadi? Belum selesai aku membalas kebaikanmu, kau sudah pergi meninggalkan aku. Oh, Sang Hyang Agung, apakah ini balasan akibat dosa-dosa yang pernah kulakukan? Kalau memang demikian, kenapa cobaan ini tidak kau limpahkan saja padaku? Kenapa? Hati Kameswara benar-benar hancur melihat kematian ayahnya dengan cara yang menyedihkan itu. Begitu juga dengan Ken Siwi. Dia nampak masih mendekap tubuh ayahnya yang sudah dingin membeku. Ayah! Kenapa kita harus berpisah dalam keadaan yang seperti ini? Perjalanan hidup manusia sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi apapun takdir yang diberikan, kita harus menerimanya dengan hati yang tabah. Sudahlah, hentikan tangismu. Biarkan ayahmu meninggal dalam keadaan yang tenang. Ayah! Panumping, ayo kita angkat mayat ini ke tempat yang baik. Haryo Panumping, Biku Dewa Hastu, dan juga Empu Gandring segera mengangkat mayat Ki Ageng Pesangkaran ke tempat yang lebih baik. Suasana di tempat itu nampak mulai sepi, karena satu persatu orang-orang sudah meninggalkan tempat itu. Kecuali musuh yang ada pada saat itu, hanya Nyai Salindri. Perlahan Kameswara bangkit, kemudian dia mendekati wanita tua yang masih berdiri tegak memandangnya itu. Kenapa kau tidak meninggalkan tempat ini seperti yang lainnya, Nyai Salindri? Apakah kau masih menginginkan keris pusaka ini? Iya, benar anak muda. Aku masih tetap menginginkan benda pusaka yang kau genggam itu. Kalau kau menginginkan pusaka ini, ambillah dari tanganku kalau kau mampu. Apa kau pikir aku tidak mampu merebutnya? Sekalipun aku tidak mampu, tapi aku punya cara tersendiri untuk merebutnya. Apapun caramu untuk merebut pusaka ini, tetap saja kau tidak akan berhasil, Nyai. Sekalipun cara yang kau pergunakan adalah cara yang licik. Kau semakin besar kepala saja, anak muda. Merasa hebat dan dikjaya. Aku rasa aku tidak perlu banyak bicara, anak muda. Sekarang dengarkan baik-baik. Bukankah selama ini kau mencari gadis yang kau cintai? Oh, apa maksudmu, Nyai? Tenang, tenang. Kalau kau memang mencarinya, dia sekarang berada di tempatku. Selamat tinggal, anak muda. Hei, Salindri, tunggu! Kameswara mencoba mengejar, tetapi ternyata Nyai Salindri bergerak begitu cepat. Ia melesat hingga lenyap di balik gelapnya malam. Sesaat Kameswara terpaku, tapi setelah itu dia pun segera melangkah mendekati Mahesa Beranjangan. Kakang, kenapa kau tidak juga beranjak dari sini untuk melihat jasad ayah? Aku tidak menyangka kau bisa membekukan hatimu melihat suasana menyedihkan seperti ini. Oh. Apakah kakang lupa oleh siapa kakang dibesarkan dan tinggal selama ini? Renungkanlah kakang. Aku tidak tahu. Entah mengapa, aku seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, sang hyang aku. Jadi sejak tadi hatimu tidak tersentuh dengan keadaan ayah? Aku tersentuh, tapi aku sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba kakiku jadi berat melangkah. Cerita yang dibeberkan kuda banda benar-benar terasa menyakitkan, Kameswara. Lalu kau percaya dengan cerita yang dibeberkan kuda bandang? Kameswara, bagaimana aku tidak percaya dengan ceritanya? Sementara ayah sama sekali tidak menyangkalnya. Kalau memang ayah tidak melakukan perbuatan terkutuk itu, atau ayah mengaku bahwa aku adalah anak kandungnya, seharusnya ayah bicara dan menyangkalnya bahwa itu semua bohong dan fitnah. Tapi apa, Kameswara? Kau lihat tadi kan, beliau diam saja. Bahkan sama sekali tidak berkomentar ketika kuda bandang menghina seperti itu. Apakah itu bukan berarti bahwa ayah melakukannya? Aku manusia yang mempunyai pikiran, Kameswara. Dan aku bisa melihat apakah ayah benar-benar melakukan atau tidak. Baiklah. Kalau memang itu benar, lalu apakah karena cerita itu lantas kau membenci ayah? Hingga ayah dalam keadaan sekarat pun kau masih diam membeku? Apakah kau tidak merasakan atau mendengarkan panggilan yang memilukan? Aku bingung, Kameswara. Aku tidak tahu entah apa yang harus kulakukan tadi. Di satu sisi, tiba-tiba ada rasa benci. Dan di sisi lain, aku begitu menyayangi ayah. Aku pun bisa merasakan kepedihanmu, kakang. Kakang begitu terpukul dengan cerita tadi. Tetapi kakang pun harus merenungkan. Aku yakin ayah melakukan demikian karena ada alasannya. Aku tahu Ayah bukanlah sejenis atau tergolong manusia yang kejam, yang tidak mempunyai perasaan. Kakang tidak berbeda dengan aku pun adalah anak angkat. Mungkin kakang masih ingat, ketika aku akan meninggalkan perguruan Pesanggaran, saat itu hatiku sebenarnya benar-benar kecewa bahwa aku bukan anak kandung ayah. Aku kecewa karena ayah tidak pernah menceritakan hal itu. Tapi aku merenungkannya, kakak, bahwa semua yang dilakukan ayah ada maksudnya. Aku mencoba untuk mengerti, karena biar bagaimanapun dialah yang merawat kita, yang membesarkan kita, sehingga tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Aku memang anak yang tidak tahu diri, Kameswara. Benar juga apa yang kau katakan. Kalau saja Ki Ageng Pesanggaran tidak merawat kita, entah apa jadinya keadaan kita sekarang. Aku memang manusia yang tidak punya balas budi. Kalau saja sejak tadi kakang mau merenung dan mencoba untuk mengerti, mungkin kepergian ayah akan lebih tenang dan tak ada ganjalan yang harus terselip di sela kepergian. Ayah, maafkanlah atas kesalahanmu tadi. Aku memang anak yang tidak pantas menerima kebaikan. Aku manusia yang tidak mempunyai balas budi. Mahesa Brancangan kelihatannya mulai menyadari tentang kebaikan ayahnya. Dia kelihatan menyesal sekali atas sikapnya tadi. Kedua tangannya kemudian mendekap wajahnya, seolah-olah dia ingin berteriak menghadapi semua itu. Sudahlah, kakak. Semua itu sudah berlalu. Sebaiknya kita ke sana. Kita harus menyemayamkan jasad ayah agar ia lebih tenang. Akhirnya dengan rasa berat dan rasa menyesal yang masih bergayut, Mahesa Brancangan pun melangkah mengikuti langkah adiknya. Malam masih membentang dan sang rembulan mulai bergeser meninggalkan singgasananya. Udara dingin terus membelit suasana di sekitar tempat itu, sementara serangga malam tak henti-hentinya bernyanyi. Malam itu juga, Ki Ageng Pesanggaran atau Kanigara disemayamkan. Perlahan jasad yang membeku itu diturunkan ke dalam tanah. Dan sebentar kemudian, Ki Ageng Pesanggaran sudah beristirahat dengan tenang. Haryo Panumping, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, Mahesa Brancangan, Ken Siwi, dan juga Kameswara semua menundukkan kepala di depan gundukan tanah di mana Ki Ageng Pesanggaran dimakamkan. Mereka semua berdoa, memohon pada Sang Pencipta agar Ki Ageng Pesanggaran mendapatkan ketenangan. Kenapa harus secepat ini kau pergi? Ayah! Ken Siwi, sudahlah. Jangan membuat ayahmu tidak tenang. Relakan ayahmu menghadap Yang Maha Kuasa. Saya harus membalas ini semuanya, Paman. Kematian ayah harus dibayar kuda bandang dengan nyawanya. Rasanya tidak adil kalau ia dibiarkan saja. Ken Siwi, kau harus ingat apa yang pernah dikatakan ayahmu di saat beliau masih hidup. Beliau tidak suka jika manusia memelihara dendam. Apalagi ini anaknya. Sikap dendam tidak akan melahirkan kedamaian, tapi malah justru menciptakan ketidaktenangan. Jadi, relakanlah kepergian ayahmu dengan tenang. Hapuslah sifat dendam yang mulai tumbuh di hatimu, Bro. Paman, Kenapa kita harus membiarkan orang yang telah membunuh ayah hidup dengan tenang? Apakah ini adil, Paman? Masih menangis sambil memeluk kuburan ayahnya. Tubuhnya sampai terkunjang-kunjang, menahan kedukaan yang amat dalam. Haryo Panumping nampak tidak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Begitu juga dengan Biku Dewa Hastu dan Empu Gandring. Ketiganya nampak diam, kecuali hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Paman harus membiarkan orang yang telah membunuh ayah hidup dengan tenang. Apakah ini adil? Jawab, Paman. Atau barangkali aku tidak boleh membalas dendam karena aku pun anak angkat seperti Kakang Mahisa Brancangan dan Kakang Kameswara. Kenshiwi, kenapa kau selalu berpikiran seperti itu, Nduk? Paman, jangan menyembunyikan lagi masalah ini. Sudah saatnya Paman berterus terang. Apakah benar aku anak angkat? Aku benar-benar ingin tahu, Paman. Bicaralah terus terang. Kalau memang aku anak angkat, lalu siapa kedua orang tua aku yang sebenarnya, Paman? Kenshiwi, Paman memang harus bicara dan bercerita anak siapa kami berdua. Saya pun ingin tahu apa sebenarnya kejadian yang telah menimpa orang tua saya di saat saya masih kecil. Kalau Paman tetap tidak mau menceritakannya, maka hidup kami berdua tak akan pernah tenang, karena selalu dibayang-bayangi oleh perasaan ingin tahu. Paman, berceritalah. Paman tidak perlu menutup-nutupi kalau memang Paman tahu kejadian yang sebenarnya. Haryo Panumping terpaku beberapa saat. Dia diam merenung seperti ada ganjalan untuk menceritakan kejadian masa lalu yang pernah dia ketahui. Perlahan Haryo Panumping bangkit dari pusara Ki Ageng Pesanggaran. Kemudian dia palingkan tatapannya ke arah di mana air terjun berada. Iya, baiklah. Aku akan mencoba menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang telah menimpa orang tua kalian. Tapi sebelum itu, aku harap kalian dapat menerima cerita ini dengan hati yang terbuka, dan jangan lagi timbulkan ganjalan-ganjalan yang akhirnya akan membuat kalian gelisah. Paman, kami berdua akan berusaha menerima kejadian ini. Dan aku berharap Paman menceritakan kejadian yang sebenarnya. Artinya bukan hanya sekedar mengada-ada, Paman. Ya, aku akan bercerita yang sebenarnya. Dan Sang Hyang Agunglah yang menjadi saksi kalau aku mengada-ada cerita ini. Baiklah, aku akan memulai cerita tentang siapa orang tuamu sebenarnya, Branjangan. Ayahmu dulu adalah seorang pimpinan gerombolan perampok. Dia bernama Pacer Bageleng. Mahisa Branjangan tersentak seketika mendengar kata-kata Haryo Panumping pamannya. Telinganya seolah-olah tersumbat sesuatu yang menyakitkan. Perlahan dia mendesah, kemudian menatap sendu wajah pamannya. Oh, apakah benar apa yang paman katakan itu? Aku bercerita yang sebenarnya, Branjangan. Dan bukankah sejak tadi paman katakan kau harus siap mendengarkan cerita ini, apapun buruknya latar belakang kalian? Iya, lanjutkanlah, Paman. Dulu ketika Ki Ageng Pesanggaran masih muda, Ia pernah melakukan perjalanan jauh. Di saat beliau melakukan perjalanan itu, tiba-tiba beliau dicegat oleh segerombolan perampok. Untunglah, saat itu Ki Ageng berhasil mengalahkan para perampok itu. Tapi para perampok itu tak ada satupun yang dilukai. Ki Ageng membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun entah kenapa, ketua perampok itu tiba-tiba saja menyerang Ki Ageng Pesanggaran di saat beliau lengah. Akhirnya, karena beliau membela diri, perampok itu pun terpaksa dihajar oleh pisaunya. Dan pimpinan perampok itu pun akhirnya tewas. Oh, lalu bagaimana aku bisa dirawat oleh Ki Ageng, Paman? Salah seorang perampok yang memang insaf dengan perbuatannya memberitahukan bahwa Pacerba Klen mempunyai anak, dan kaulah anak itu. Ki Ageng kemudian merawatmu dengan penuh kasih sayang. Oh, betapa menjijikan sekali aku ini, Paman. Ternyata aku ini adalah anak dari seorang perampok pengecut. Malukan sekali, Paman. Oh, tidak, Beranjangan. Sekalipun kau keturunan seorang perampok, bukan berarti kau keturunan orang yang terhina. Kau adalah Mahisa Beranjangan, bukan Pacerba Klen atau seorang perampok. Sudahlah, hapuslah pikiran-pikiran buruk seperti itu dalam benakmu, Beranjangan. Seorang perampok belum tentu melahirkan anak perampok. Begitu juga seorang resi, belum tentu ia melahirkan anak yang juga resi. Tetapi seorang resi bisa saja melahirkan anak yang jiwanya seperti perampok. Sudahlah, biar bagaimanapun kau adalah anak Ki Ageng Pesanggaran. Hatimu dan pikiranmu telah terdidik pada hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Ki Ageng Pesanggaran. Jadi, aku harap kokohkanlah hatimu. Jangan kecewa lantaran kau keturunan seorang perampok, Beranjangan. Bagaimana aku tidak kecewa, Paman? Kalau kenyataannya aku memang keturunan perampok. Untung saja Ki Ageng Pesanggaran perawatku. Kalau tidak, mungkin aku pun akan tumbuh menjadi seorang perampok. Memalukan sekali. Memalukan sekali kau, Beranjangan. Beranjangan, tunggu. Aryo Panumping benar-benar tidak menyangka kalau Mahisa Beranjangan akan pergi begitu saja. Sambil berteriak memanggil, Aryo Panumping mencoba untuk mengejarnya. Tapi baru saja ia hendak melangkah, tiba-tiba Empu Gandring mencegahnya. Beranjangan! Tunggu, Panumping! Oh, kau tidak perlu mengejarnya. Kalau kau tidak keberatan, biarlah aku yang akan menasihatinya. Tapi Empu, anak itu mempunyai hati yang keras. Ia tidak akan mudah dilunakkan begitu saja. Aku mengerti. Tapi biar bagaimana, aku akan mencoba membujuknya agar dia mau menerima kenyataan ini, Panumping. Oh, ya, baiklah. Kalau memang Empu merasa sanggup untuk melunakkan hatinya. Ya, terima kasih, Panumping. Kalau begitu, aku akan segera menyusulnya. Hop. Malam terus bergulir mengejar waktu. Serangga malam pun mulai letih bersenandung, dan perlahan rembulan mulai menepi. Tanpa terasa, dari ufuk timur, nampak semburat cahaya kuning keemasan dari balik punggung bukit, pertanda bahwa fajar akan segera meregah. Setelah kejadian beberapa saat yang lalu, Ken Siwi mulai mendekati pamannya untuk menanyakan siapa orang tuanya yang sebenarnya. Maaf, Paman. Kalau saya masih menanyakan hal ini pada Paman, Suster, saya masih penasaran. Kalau saya belum tahu siapa orang tua saya sebenarnya, Paman. Kenciwi, Paman akan segera menjelaskannya. Dan Paman harap kau pun akan tabah menerimanya, Nur. Apakah orang tua saya pun seorang perampok seperti orang tua Kakang Pranjangan, Paman? Oh, bukan. Orang tuamu hanya seorang rakyat biasa. Paman bersama ayahmu menemukanmu waktu itu ketika terjadi sebuah kebakaran di sebuah rumah. Ternyata rumah itu baru saja dirampok. Penghuni rumah itu tidak sempat diselamatkan. Hanya seorang bayi perempuan yang masih sempat diselamatkan. Dan bayi itu adalah kau, Kenciwi. Sudahlah. Sudahlah, Kenciwi. Paman rasa tak ada yang perlu disesalkan dan ditangisi. Semuanya sudah berlalu. Terimalah semua ini dengan hati yang tabah, Nuh. Iya, Paman. Kameswara, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin ku ketahui darimu. Iya, Paman. Aku sangat kecewa sekali dengan apa yang dikatakan Moja Pradata. Apakah benar kau telah melanggar apa yang telah kupesankan? Maafkan saya, Paman. Saya mengaku bersalah. Saat itu saya tidak tahu. Entah kenapa tiba-tiba saya berani melanggar apa yang telah Paman pesankan. Aku kecewa sekali, Kameswara. Ternyata kau tidak bisa menahan hawa nafsumu. Kau tahu kenapa aku memberikan pantangan pada kalian berdua. Itu semua kulakukan karena hal seperti ini jangan sampai terjadi. Tapi nyatanya, menyedihkan sekali. Kau telah berani melanggarnya. Sekarang aku mau tahu, kenapa kau berani melanggarnya, Kameswara? Saya hilaf, Paman. Saya benar-benar tidak menyadari kalau pada saat itu telah melanggar apa yang Paman pesankan. Tapi apakah ini berarti kesalahan saya sepenuhnya? Apa maksudnya kata-katamu itu? Saya merasa bahwa ini bukan kesalahan saya sepenuhnya, Paman. Kenapa selama ini ayah dan Paman menyembunyikan latar belakang saya? Dan ketika saya bertemu dengan Pinaka Swasti Ratu, Paman tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah kakakku. Kenapa? Dan apa alasannya? Kau tak akan mengerti apa yang menjadi alasan ayahmu dan juga Paman, Kameswara. Sekalipun saya mengerti, alasan itu hanya untuk kepentingan pribadi Paman Dewa Hastu dan ayah. Apakah ini bukan berarti kesalahan orang tua yang merawatku? Kameswara, kau tidak perlu menyalahkan orang tuamu yang sudah tidak ada. Saya sama sekali tidak menyalahkan ayah, Ki Ageng Pesanggaran. Saya hanya ingin agar semua kesalahan ini tidak dilimpahkan sepenuhnya pada saya. Kalau saja saya tahu sebelumnya, mungkin saya tidak akan melakukan hal yang tercela itu, Paman. Sekarang semuanya telah berlalu dan terlanjur. Biar bagaimanapun, saya akan tetap mencari Pinaka Swasti Ratu. Karena sekarang mungkin ia telah hamil. Wah, gila. Aku tidak percaya dengan apa yang telah kau lakukan, Kameswara. Saya bicara yang sebenarnya, Paman. Saya tidak peduli dengan perbuatan saya. Pinaka bagi saya tetap orang lain. Dia bukan kakak saya. Kameswara, sadarlah apa yang telah kau ucapkan. Biar bagaimanapun, Pinaka Swasti Ratu adalah kakakmu, darah dagingmu, dan dia sama-sama anak Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti. Tidak, Paman. Saya tidak pernah merasa mempunyai ayah yang bernama Sakya Murti atau Tumenggung Murti Wandawa. Dan saya pun tidak pernah merasa mempunyai kakak bernama Pinaka Swasti Ratu. Yang saya ketahui bahwa Pinaka adalah istri saya. Apapun yang akan terjadi, saya akan tetap mencari Pinaka. Kamu suara. Cukup, Paman. Saya tidak ingin Paman mencegah saya. Saya sudah terlanjur kotor, Paman. Jadi apa salahnya kalau saya langsung saja menyelam di air kotor itu? Biarlah Dewata Agung mengutukku. Biarlah semua orang menghardikku. Aku akan tetap mencari Pinaka. Ia adalah istriku. Aku harus bisa menemukannya. Kamu suara! Matahari perlahan meninggalkan punggung bukit. Cahayanya terasa sejuk membasuh ranting-ranting pohon. Embun pun perlahan lenyap dimakan cahaya pagi. Sementara itu, Mahesa Brancangan yang baru saja meninggalkan kawasan Kambang Ayun dengan kecewa, sekarang sudah berada di sebuah tempat. Wajahnya nampak masih memancarkan kekecewaan sambil memandang ke arah timur di mana bukit-bukit kecil berbaris. Mahesa Brancangan mengepal-ngepalkan tangannya. Oh, memalukan sekali. Ternyata aku ini adalah anak seorang perampok dan salah seorang saudara dari ayah kandungku masih hidup. Memalukan sekali. Oh, jagat Dewa Batara. Kenapa aku dilahirkan oleh orang tua seorang perampok? Kenapa tadi ketika aja ayahku akan tiba, aku masih saja mematung seperti batu. Padahal setelah ku ketahui ayah kandungku yang sebenarnya adalah seorang perampok, aku begitu kecewa. Hatiku seakan-akan hancur seketika. Oh, ayah, maafkanlah atas perbuatanku tadi. Aku benar-benar menyesal. Aku benar-benar menyesal tidak memperdulikan sapaanmu. Mahesa Brancangan terus menangis terseduh-seduh bagaikan seorang bocah. Tangannya yang kekar dan berotot itu memukul-mukul pohon yang berada di hadapannya. Di saat Mahesa Brancangan dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja muncul seseorang mendekati. Wajah orang itu nampak ditutup oleh selembar kain. Hei! Siapa kau berani datang ke wilayahku? Mendengar sapaan yang kasar dan keras itu, Mahesa Brancangan kemudian membalikkan punggungnya. Dia pun tersentak kaget melihat seseorang berdiri sambil berkacak pinggang. Nah, siapakah laki-laki yang wajahnya ditutupi kain ini? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show 1, 2.